Dalam catatan sejarah hidup manusia, ternyata tak sedikit yang binasa, menghabisi hidupnya hanya karena tak lagi bergairah atas hidup yang dijalaninya. Silih berganti datang penderitaan, cukup untuk menjadi alasan menyudahi kehidupan. Ditambah lagi berbagai tumpukan pengkhianatan, sungguh tak menyenangkan. Orang dekat yang seharusnya menjadi penghiburan justru memberikan penghinaan, paling tidak sindiran yang menyakitkan. Semua gelap, itu yang dialami. Sehingga rasa tak lagi ada, gairah lenyap sudah. Untuk apa melanjutkan hidup? Itu yang terbersit di dalam hatinya. Setiap manusia tak lagi rela untuk mengayunkan langkah karena kepahitan, kegetiran, tumpukan sejuta alasan. Bukan saja peristiwa, tapi keluarga, orang terdekat, bahkan mungkin kekasih jiwa. Semua sepertinya tak peduli dengan apa yang dialami, tak mengerti dengan jeritan yang sudah dilantunkan. Bunuh diri menjadi pilihan, mengakhiri hidup untuk lepas dari kepahitan dan kesulitan. Kematian menjadi jalan dan pilihan. Betapa sedihnya. Mengapa bisa terjadi? Bukankah hidup itu berharga? Mengapa bisa terjadi? Bukankah hidup itu indah? Tetapi jika hidup telah kehilangan gairah, ia tak punya kekuatan apa-apa. Jika hidup telah kehilangan arah, maka ia bagaikan layang-layang putus yang tak jelas jatuh di mana. Karena itu awas, di tengah berbagai kepahitan kesulitan, jangan sampai Anda kehilangan gairah kehidupan. Jangan sampai Anda membuat kesimpulan yang berujung di kebinasaan. Penyesalan tak akan pernah tiba karena selalu datang terlambat. Tapi gairah akan membuat Anda mampu mengayunkan langkah di kehidupan. Dan satu kali waktu Anda akan berkata, beruntung aku ada di sini hari ini. Bersama saya, Bigman Sirait.